Ketika kita mengatakan bahwa ijazah resmi adalah penyebab fitnah sehingga kita harus meninggalkan dan menjauhinya, ternyata ada yang menyatakan justru mempermasalahkan ijazah resmi itu adalah fitnah, maka jangan ikut-ikut mempermasalahkan ijazah resmi. Maka apakah nasihat antum tentang perkataan seperti ini? Bukan ijazah resminya, barakallahu fikum. Ijazah resminya di Madinah ada. Yang jadi masalah mukhalafahnya. Di sana bisa ijazah resmi dengan tidak banyak mukhalafah. Ada, tetapi masih dipaklumi oleh para ulama. Masih dianggap sebagai perkara yang terpaksa. Tetapi yang terjadi di Indonesia, berapa pelanggaran ketika kita ingin ijazah resmi? Mukhalafat kathirah. Dari mulai yang besar sampai yang kecil. Dari mulai yang usul sampai yang furu. Dalam masalah fotonya, dalam masalah pelanggarannya, dalam masalah segala macam. Dalam masalah buku-bukunya, kurikulumnya, dalam masalah dustanya, apa boleh dusta? Pura-pura nilainya 6 padahal enggak 6. Kadzab. Sampai masalah ilmu kalamnya. Dan Syekh Rabi sudah tegas dalam masalah ini. Tinggalkan. Barakallahu fikum. Jadi jangan mempermasalahkan, menggeser kepada masalah ijazah. Artinya menutupi atau pura-pura tidak tahu permasalahan yang lain. Kalau bisa dapat ijazah resmi tanpa semua mukhalafah itu, kenapa tidak? Ijazah dari kata ajazahu, yang para ulama kalau mengizinkan muridnya untuk menyampaikan ilmu yang diriwayatkan daripadanya, dia akan katakan ajaztu dan diberi ijazah. Dan kalian yang punya pondok-pondok pesantren masing-masing boleh bikin ijazah. Enggak perlu pakai foto, pakai cap jempol selesai. Ijazah pondok pesantren. Kenapa? Hati-hati. Ini mempersempit masalah. Dikiranya masalahnya cuma masalah ijazah. Bukan, barakallahu fikum. Jangan pura-pura tidak tahu. Masalahnya bukan itu. Mukhalafat ala sya'ni ijazah. Mukhalafat karena pengen ijazah. Terpaksa begini, terpaksa begini, terpaksa begitu, terpaksa begitu. Yang maksa siapa? Gak ada yang maksa. Orang yang namanya terpaksa atau mutar atau yang diistilahkan dengan darurah, kaidahnya tuqaddar biqadariha. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu sekadarnya. Lah kalau terpaksa, terpaksa, terpaksa sampai semua dilanggar, ngapain? Orang yang terpaksa makan babi karena kelaparan sampai dapat makan lain, cukup. Iya kan? Orang yang terpaksa berbuat sesuatu karena darurat, hilang daruratnya, cukup. Tapi kalian sampai kapan beradatnya? Sampai kapan? Sampai bisa bikin pondok sendiri? Sampai bisa bikin pondok yang tidak nginduk? Bisa sekarang? Kenapa? Harus memaksakan diri? Bisa sekarang bikin pondok? Dan pondok tidak resmi, atau pondok swasta, atau pondok yang tidak nginduk dalam keadaan aman, sentosa, bisa kita terapkan semua sunnah-sunnah di dalamnya. Dan kemudian kita sampaikan, kita kirimkan kepada para ulama melanjutkan. Bisa. Dulu beberapa murid-murid kita tidak punya ijazah. Bisa masuk Madinah. Tetapi maksudnya diidat dulu. Sampai lulus dapat ijazah masuk. Termasuk Ustaz Usama Mahri. Belum ada ijazah waktu itu. Barakallahu fikum. Lagian apa harus ke sana? Yang penting kepada para ulama. Apakah di jamiah resmiah ataupun di majlis-majlis mereka di masjid-masjid ataupun di Yaman, di mana saja. Kita cari ilmu dari para ulama. Tetapi yang dimasalahkan adalah ketika gara-gara ijazah akhirnya sekian mukhalafah dilanggar, dilanggar, dilanggar. Ada bantahan dari para ulama, tapi bukan masalah ijazah. Masalah lain. Membantahnya juga bukan membantah ahli sunnah yang seperti ini. Membantahnya ikhwanul muslimin. Bahwa mereka selalu membolehkan apa yang tidak boleh. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Semuanya dengan dalih, dengan dalil. Bahwa ini adalah maslahatu dakwah. Al-maslahatu taqtadi dzalik. Ada di buku ini. Ibarat muhimah. Al-maslahatu taqtadi dzalik. Dulu lebih dikenal maslahatu dakwah. Tapi sekarang kalimatnya al-maslahatu taqtadi dzalik. Maslahat mengharuskan yang seperti ini. Demi maslahat mengharuskan seperti itu. Sampai para ulama membantahnya dan mengatakan itu menjadi taghut abad 20. Kenapa? Karena maslahatu dakwah bisa merubah yang halal jadi yang haram, yang haram jadi yang halal. Tapi sekarang saya tanya, apa enggak mirip dengan alasan ijazah kalian menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, membolehkan foto, membolehkan dusta, membolehkan ilmu kalam diajarkan, membolehkan membolehkan untuk mengajarkan kisah-kisah dongeng dalam buku bahasa Indonesia, apa itu sama atau berbeda? Ya kalau enggak ijazahkan kita ini terpaksa. Yang maksa siapa? Kita bebas, enggak ada yang maksa. Kita bisa, bahkan kita resmi dengan terdaftar. Terdaftar di pemerintah. Ada pondok ini terdaftar, tapi pondok swasta penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenikmatan ini jangan diingkari, disyukuri supaya kita bertambah kenikmatan dari Allah Taala. Tapi kalau diingkari, khawatir dicabut. Lama-lama betul-betul dirang, na'udzubillah. Jangan sampai terjadi.